Kamang kampuang jo bangso, kailangan umay sa agamo. Marapi jo singgalan, manay itatahan, dan namaling jauh ditingga buyanyo. Janjikan saruko, iyo alam salamonyo kikia, intan ayo jarang abasu. Empat tahun coba ganti maso, balun tentu dapenan saruko di situ. Mangku nyorang uang merusakkan hati. Kambangkan bungo di tanah pusaka.